بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، jamaah sedang salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita meniatkan i'tikaf sejenak, kita mendengarkan beberapa ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barangkali keimanan kita bertambah yang menjadikan kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat Al-Quran Al-Karim dari awal sampai akhirnya, kita akan mendapatkan beberapa ayat yang banyak mengingatkan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah untuk umat Islam ini memiliki syajiyah. Islam atau kaum muslimin memiliki syajiyah. Syajiyah adalah kehormatan dan kewibawaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehormatan dan kewibawaan kaum muslimin itu tampak di dalam akhlak al-karimah yang mereka miliki. Hadirin yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bersama bahwa Islam adalah ajaran yang kaya dengan akhlak al-karimah. Boleh dikatakan semua budi pekerti, semua sopan santun yang ada di dunia ini, apakah dari orang kafir, orang majusi, orang Yahudi, Nasrani, atau umat Islam, semuanya adalah bersumber dari Al-Quranul Karim. Semua bersumber dari agama Islam. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, selama umat Islam ini menjaga akhlak mereka, maka mereka akan memiliki sajiyah. Mereka akan memiliki kehormatan dan kemuliaan. Dan manakala mereka meninggalkan akhlak yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya, maka sejauh itu pula mereka kehilangan kehormatan dan kewibawaan mereka. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak beliau diutus sampai beliau akan meninggal, selalu beliau memperhatikan kepada umatnya agar mereka berakhlak, bertauladan dan mencontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik bagi mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan di antara akhlak yang selalu ditekankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mewanti-wanti umatnya agar mereka tidak meniru-niru dan tidak mencontoh orang-orang kafir di dalam semua kehidupan, perbuatan, ucapan dan hari raya mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sekian banyak hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk jangan mencontoh orang-orang kafir. Dan ini adalah akhlak yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin. Ingat, Islam adalah agama yang kaya dengan budi pekerti dan sopan santun. Sehingga tidak butuh umat Islam itu mencontoh, menyontek, mengambil, mengimpor, mengadopsi berbagai model adat istiadat dan tradisi-tradisi orang-orang kafir. Di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abdullah ibn Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa khaliful musyrikin." Kalian selisihi orang-orang musyrik. Kita disuruh menyelisihi orang musyrik. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk jangan melakukan berbagai model ritual ibadah di sebuah tempat yang itu menjadi tempat berhari rayanya orang-orang kafir. Kenapa? Karena itu adalah jalan untuk mencontoh dan meniru mereka. Pada suatu hari ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku bernazar untuk menyembelih seekor unta di daerah Buwana, sebuah daerah di dekat kota Madinah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah di daerah ini ada berhala dari berhalanya orang musyrik?" Sahabat ini menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Lalu Nabi bertanya kedua kalinya, "Apakah di dalamnya ada hari raya dari hari rayanya orang-orang musyrik?" Orang itu menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aufi binadri." Kalau begitu, penuhi nazarmu. Tetapi kalau ada berhala di daerah itu, ada hari rayanya orang musyrik, jangan kamu tunaikan nazar di daerah tersebut. Coba bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah. Melakukan nazar wajib. Tetapi ketika praktek nazar itu menyerupai orang musyrik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan. Tetapi kalau tidak menyerupai orang musyrik, orang kafir, jalankan. Subhanallah. Kita hadirin yang dimuliakan Allah, tidak boleh menyembelih seekor binatang dengan gigi ataukah dengan kuku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma anhara min ad-dam wa dzukira smullah fakulu." Binatang apa saja yang halal lalu dia disembelih dengan menyebut nama Allah, makan. Ghairu sin wa dhuhr. Selain gigi dan kuku. Kita tidak boleh menyembelih seekor binatang yang halal dengan kuku apa saja atau dengan gigi apa saja. Lalu kata Nabi, wasa'u hadithu, akan saya ceritakan kenapa tidak boleh. Amma sinnu fa'adhmun. Adapun gigi, kenapa kita tidak boleh menyembelih binatang dengan gigi? Karena itu adalah salah satu dari tulang. Gigi kita adalah salah satu dari tulang kita. Wa ammal dhufru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun kuku, kenapa kita enggak boleh menyembelih binatang dengan kuku? Famudal habasyah. Kuku adalah pisau yang digunakan oleh orang-orang Habasyah yang notabene orang Nasrani untuk menyembelih binatang-binatang mereka. Coba bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi melarang kita menyembelih binatang dengan kuku gara-gara kuku adalah salah satu dari pisau yang digunakan orang Nasrani untuk menyembelih binatang-binatang ternak mereka. Ini jelas. Hadirin yang dimuliakan Allah, seorang muslim yang dia mencontoh dan meniru-niru orang kafir adalah fenomena dekatnya hari kiamat. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taqumus sa'ah." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian mengikuti orang-orang terdahulu shibran bi shibri. Satu jengkal demi satu jengkal. Lalu para sahabat bertanya, "Aminal Yahud warum?" Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud orang terdahulu? Orang Yahudi dan orang Nasrani? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faminan nas illa haula." Siapa lagi kalau bukan mereka? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh seorang muslim meniru dan mencontoh apa yang telah menjadi tradisi orang-orang kafir. Dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang sering digembar-gemborkan oleh orang-orang tentang dorongan umat Islam ikut merayakan atau ikut mengucapkan selamat, apakah kepada Natal ataukah kepada tahun baru, ini secara tidak disadari umat Islam tergiring untuk mencontoh dan mengikuti orang-orang kafir. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita mau jujur dan kita telusuri agama Nasrani, apakah agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, mereka mengajarkan pemeluknya untuk merayakan hari raya Natal? Apakah ajaran Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengajarkan pemeluknya untuk merayakan tahun baru yang itu adalah hari raya ataukah kalender yang muncul dari mereka? Kalau kita mau jujur, silakan para hadirin menjawab dan akan mendapatkan bahwa tidak pernah Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengajarkan seperti itu kepada pemeluknya. Berarti dari mana itu muncul? Dari apa-apa yang dimasukkan kepada ajaran Nasrani. sesuatu yang dari luar agama Nasrani dimasukkan dengan paksa ke dalam agama Nasrani yang kemudian dimakan mentah-mentah oleh orang-orang Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan kita berdalih ini adalah adat istiadat sehingga kita bebas mengucapkan apa saja kepada orang-orang kufar. Tidak. Permasalahannya tidak sesederhana adat istiadat. Tetapi ini akan masuk kepada ranah ideologi, ranah keyakinan seseorang. Bagaimana mungkin seorang muslim dia itu mengungkapkan loyalitasnya kepada orang kafir dengan ucapan-ucapan selamat seperti itu? Apakah di hari raya Natalnya mereka ataukah di tahun barunya mereka? Yang ini adalah satu paket yang tidak bisa dilepas menurut pemahaman dan pemikiran orang-orang Nasrani. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keliru. Ini mungkin kita sering mendengar, kita sering membaca, tetapi banyak yang mereka berdalih bahwa ini adalah suatu hal yang biasa. Ini kan sekedar kita mengucapkan. Ini kan toleransi. Maaf para jamaah yang dimuliakan Allah, ini bukan toleransi. Toleransi yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seperti itu. Toleransi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim tidak boleh dia mengalah di dalam ideologinya. Di dalam ucapan selamat kepada hari rayanya orang kafir terdapat pelecehan kepada hak Allah Subhanahu wa taala dan terdapat penghormatan kepada sesembahannya orang kafir, orang Nasrani, loyalitas kepada mereka, padahal Allah telah melarang kita untuk loyal kepada orang-orang kafir. Ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Mengapa kalian orang muslim cinta kepada orang Nasrani padahal mereka tidak cinta kepada kalian? Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Artinya, mengapa kalian mengucapkan kalimat syahadat tetapi engkau mengucapkan selamat kepada orang yang tidak mau mengucapkan kalimat syahadat? Wa tu'minuna billah, dalam keadaan kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang oleh Allah menjadikan teman-teman kita dari orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Hai orang beriman, jangan kau jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman yang kalian menampakkan kepada mereka loyalitas kalian. Apakah bisa seorang mengucapkan selamat dan dia mengatakan saya tidak loyal kepada orang kafir? Ini lucu hadirin yang dimuliakan Allah. Ingat, ini kembali kepada ranah ideologi seorang muslim. Ini mengkhawatirkan keyakinan seorang muslim. Hati-hati jamaah yang dimuliakan Allah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As. Seorang yang menyerupai seorang musyrik atau suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Zahirnya, orang yang menyerupai orang kafir, maka dia menjadi kafir. Tetapi para ulama memahami lain. Para ulama mengatakan, maksud dari hadis itu, haramnya seorang muslim menyerupai orang-orang kafir. Walaupun dia tidak sampai keluar dari Islam, tetapi haram. Tidak boleh. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini bukan ajakan ekstremisasi dari ajaran Islam ini. Dan kita jangan berburuk sangka dengan syariat Islam yang mengatakan ini semua adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang melarang kita meniru-niru orang kafir adalah Allah dan Rasulnya. Yang menyuruh kita untuk jangan loyal, cinta, suka kepada mereka juga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang melarang kita untuk bersenyum sapa, yang melarang kita untuk mencintai mereka adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya, bukan selain saya, dari para dai-dai yang mengajak kepada pemurnian agama Islam sesuai dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, sangat dan sangat perlu diapresiasi dan didorong dan diberikan acungan jempol kepada pemerintah kita yang telah memiliki andil di dalam memperkecil lingkup terjadinya kemungkaran-kemungkaran sesuai ataukah dalam pasca-pasca hari rayanya, hari raya mereka. Dibatasi, diberikan peringatan kaum muslimin untuk tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, untuk mereka seperti biasanya. Nah, seperti biasanya. Mengapa kemudian kita harus malu untuk tidak mengucapkan selamat kepada mereka? Kenapa kita harus minder ketika ada teman kita, kenapa kamu tidak mengucapkan selamat kepada mereka itu? Hadirin yang dimuliakan Allah, apakah kita malu untuk mengatakan dua kalimat syahadat? Kita malu untuk menampakkan jati diri kita sebagai seorang muslim? Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, haram hukumnya seorang muslim dia ikut merayakan perayaan-perayaan orang kufar, hari rayanya mereka. Haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat, mengucapkan bentuk loyalitas dan kasih sayang. Apalagi hadirin yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu berapa banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi disebabkan karena perayaan-perayaan Id, hari rayanya orang-orang kufar. Bercampur baur lelaki wanita, minuman khamr, membuang-buang harta, perzinahan di mana-mana, dan na'udzubillah dari sekian banyak kejelekan-kejelekan. Namun, seandainya umat Islam sebagai mayoritas, mereka sadar akan pentingnya mereka mengembalikan jati diri mereka sebagai seorang muslim, pasti keadaan akan berbalik. Islam akan mulia. Islam akan memiliki sajiyah. Islam akan memiliki kehormatan di hadapan orang-orang kufar atau siapa saja yang mereka itu adalah non-muslim. Semoga hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala yang singkat ini memberikan kepada kita tambahan faidah, wawasan ilmu agama untuk kita benar-benar menjadi seorang muslim yang hakiki. Hadirin yang dimuliakan Allah, kembalikan harkat martabat Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diwarisi oleh Abu Bakar kepada Umar, Umar kepada Utsman, Utsman kepada Ali, Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan diteruskan oleh Daulah Umayyah, kemudian diteruskan oleh Daulah Abbasiyah terus sampai ke khilafahan Islamiyah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini perkara penting. Semoga kita bisa menjaga diri kita sendiri, keluarga kita dan teman-teman kita untuk selalu menjaga, untuk tidak terjatuh kepada penyerupaan orang-orang kafir, apapun dalihnya, apapun ceritanya dan apapun alasannya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan singkat di siang hari ini. Semoga bermanfaat kepada diri saya dan pada jamaah semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Harapan kita semuanya agar kita mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan oleh Allah azza wa jalla. Wal ilmu indallah, ini yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.